Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat al-afiyah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali bersua melalui media sosial yang ada dalam rangka melanjutkan pembahasan pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga yang ditulis oleh Fadilatul Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pada pembahasan kiat-kiat menuntut ilmu syar'i. Dan kita telah menyebutkan dua kiat dalam menuntut ilmu syar'i pada pertemuan kemarin malam. Kiat yang pertama tentunya mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga adalah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala apabila kita bersungguh-sungguh untuk menuntutnya. Seorang penuntut ilmu, dia harus memiliki waktu yang dengannya dia hadir di majelis ilmu. Dia berusaha datang lebih awal, datang lebih dulu di majelis. Dia tidak terlambat di dalam majelis ilmu. Karena menuntut ilmu ini lebih penting daripada amal-amal sunnah dan wajib kifayah. Dan penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh. Sebab tanpa kesungguhan, kita tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ini yang disebutkan oleh penulis Hafizahullahu Ta'ala. Dan ini juga sesuai dengan yang dikatakan dalam pepatah Arab, bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali. Sesuai dengan kadar kesungguhan, maka ketinggian derajat kemuliaan itu bisa diperoleh. Seseorang ketika ingin menuntut ilmu, lalu dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik ilmu itu nantinya ia akan ajarkan kepada kaum muslimin, kemudian sebelumnya ia amalkan, dan ini menjadi ciri ilmu yang bermanfaat. Tentunya dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dia ingin mendapatkan ilmu tidak sekedar banyak, namun dia mesti kokoh dalam ilmunya. Mesti baik pemahamannya terhadap sebuah ilmu. Maka dia mesti bersungguh-sungguh untuk datang di majelis ilmu, duduk pada seorang guru, ia belajar darinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam syairnya, syair yang masyhur di kalangan penuntut ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayanin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Bisittatin saunbika an tafsiliha bibayanin, kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas. Apa yang pertama? Zakaun, yaitu kecerdasan. Wahirsun, kemauan keras, antusiasme yang tinggi untuk belajar. Wajtihadun, kesungguhan, ketekunan, keuletan dalam belajar. Wabulghatun, bekal yang cukup. Wasuhbatu ustadzin, bimbingan seorang guru. Watuluz zamanin, dan waktu yang lama. 6 perkara ini yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala bagi para penuntut ilmu syar'i. Coba kita lihat ya. Di situ disebutkan zaka, kecerdasan, dan ini tentunya sangat membantu seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahi kecerdasan, maka ini sangat membantu dirinya. Dia dengan akan mudah, dia akan mudah untuk menghafal, untuk memahami, sehingga dia bisa dapat lebih cepat menguasai sebuah ilmu. Akan lebih mudah untuk memahami sebuah pelajaran yang diberikan. Hirsun, kesungguhan. Ketika mendengar ada jadwal seorang guru yang menyampaikan taklimnya, menyampaikan darasnya, maka dia bersemangat, dia agendakan untuk hadir. Ya, dan ini merupakan bagian dari ijtihad, kesungguhan. Ketika dia sudah hadir, dia catat, kemudian dia ulangi, dia murojaah, kemudian dia diskusikan, dia tulis ulang, dirapikan catatannya. Ini menunjukkan ijtihad, kesungguhan seorang penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini tentunya membutuhkan bekal, bulghatun, ya. Seseorang memerlukan buku, dia memerlukan alat tulis, dia memerlukan transportasi untuk sampai di tempat di mana dia akan belajar. Ini butuh bulghah. Sebagaimana misalnya seseorang yang belajar di sebuah pesantren, dia perlu bayar SPP, ya kan? Belajar di sebuah perguruan tinggi, dia perlu bayar uang semesternya, butuh bulghah. Ya, butuh dana yang ia keluarkan untuk membantu dalam memperoleh ilmu yang dia inginkan. Kemudian dia yang kelima, suhbatu ustadzin, yaitu dia mendapatkan bimbingan seorang guru. Dia belajar bukan otodidak. Dia belajar di bawah bimbingan seseorang yang dikenal baik akidahnya, dikenal baik manhajnya, dikenal lurus akhlaknya. Dari orang seperti ini, maka hendaknya penuntut ilmu mengambil ilmunya. Kemudian tuluz zaman, waktu yang sangat panjang. Belajar agama Allah bukan singkat, bukan instan, kemudian orang langsung jadi seseorang yang disebut al-allama, disebut alim. Tidak demikian. Dan hidup kita ini kalau kita berikan seluruhnya untuk ilmu, maka ilmu hanya memberikan kita sedikit. Hidup kita ini kalau kita berikan seluruhnya, kita kerahkan daya upaya yang ada pada diri kita untuk ilmu, maka ilmu hanya memberikan kita sedikit saja. Maka seseorang butuh kesungguhan, butuh ketekunan, butuh keuletan, ya, antusiasme yang tinggi dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dhaif." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih diridhai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang kuat itu lebih baik, khairun wa ahabbu ila Allah. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minidh dhaif. Dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya dan ini menjadi syahid dalam hadis ini. Ihrus 'ala ma yanfa'uka. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan janganlah kalian melemah. Janganlah kalian berputus asa. Wa in asabaka syai'un, dan jika salah seorang dari kalian tertimpa musibah, fala taqul, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kaza, lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalau aku melakukan yang demikian, maka niscaya Allah akan menakdirkan yang begini dan begitu, akan berbuat yang begini dan begitu. Walakin qul, akan tetapi katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang telah dia takdirkan. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbuat atas apa yang ia kehendaki. Fa inna law tuftahu amal asyaitan, sesungguhnya ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Yang menjadi pembahasan pada hadis ini yang perlu digarisbawahi, ihris ala ma yanfa'uka, berantusiaslah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah. Oke, kita punya kesungguhan, tapi jangan lupa kita mesti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesungguhannya, untuk membangkitkan semangatnya di dalam belajar. Dan jangan sampai seorang penuntut ilmu merasa lemah dalam perjalanannya mencari ilmu. Seorang penuntut ilmu, ya, harus menyadari bahwa kesungguhan inilah yang akan mengantarkannya kepada ilmu yang ia inginkan. Dan seseorang ini tidak mungkin mendapatkan ilmu dengan santai, dengan berleha-leha, dengan bermalas-malasan. Ini sesuatu yang mustahil. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala pernah berkata, "La yustata'ul ilmu bi rahatil jismi." La yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan, itu dengan santai. Orang misalnya dia belajar di sebuah pesantren misalnya, dia hanya dengar dari ustadznya di kelas, itu pun dia tidak sungguh-sungguh di kelas. Atau seorang penuntut ilmu misalnya yang di luar, dia datang ke kajian sekedar datang, dia tidak bawa pena, dia tidak bawa buku tulis, sekedar datang, pikirannya juga kemana-mana, ya. Kemudian dia tidak memurojaah, tidak meluangkan waktunya untuk membaca apa yang telah ia catat dari majelis ilmu yang ia hadiri, tidak akan mungkin dia mendapatkan. Biarpun dia hadir 10 tahun, tidak akan dia bisa mendapatkan ilmu yang mumpuni, ilmu yang kokoh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Yang hadis ini ya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan at-ta'allum, yaitu sungguh-sungguh dalam belajar. Wal hilmu bitta'allum, dan sikap sabar, sikap santun itu diperoleh dengan membiasakan diri untuk bersabar. Wa man yataharral khaira yu'tah wa man yatawaqqa syarra yuqah. Barang siapa yang berusaha keras mencari kebaikan, maka ia akan memperoleh kebaikan, maksudnya dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan, ya tawaqqas syarra, dia berusaha menjaga diri dari kejelekan, yuqahu, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa ada dua golongan manusia itu yang tidak pernah kenyang. Tinggal kita ini mau pilih yang mana. Kalau kita tidak di salah satunya, maka kita di satu yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Man humani la yashba'an." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. "Man humun fil ilmi la yashba'u minhu." Yang pertama yaitu orang yang rakus terhadap ilmu. Dia tidak akan pernah kenyang darinya. Dia akan terus belajar. Yang kedua, waman humun fit dunya la yashba'u minha. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Tinggal kita pilih. Anda, saya, mau di posisi yang mana? Apakah kita ingin menjadi orang yang rakus terhadap ilmu? Atau kita ingin menjadi orang yang rakus terhadap dunia? Dan kita tentunya berharap menjadi golongan yang pertama, yaitu orang yang tamak dengan ilmu, semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait masalah tamak di dalam ilmu ini, ya, kita juga mesti melihat fenomena yang ada di tengah-tengah sebagian penuntut ilmu, apalagi di masa di mana hari ini kegiatan banyak dilakukan di rumah. Banyak sekali walillahilham, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, para asatizah yang mengajarkan ilmu melalui media sosial, baik Telegram ataupun WhatsApp, yang mereka berikan materi secara rutin, ataupun para masyayikh ataupun muasasah-muasasah ta'lim, ya, yang mengajarkan ilmu, memfasilitasi beberapa dosen di sebuah kampus atau beberapa masyayikh memberikan pelajaran. Sebagian penuntut ilmu dia semangat, daftar sana sampai dia tidak mampu untuk meluangkan dari salah satu, ya, karena kebingungan. Atau akhirnya ujung-ujungnya dipilih hanya salah satu saja. Maka saran saya, saran kami, nasihat kami pribadi, hendaknya dia fokus di salah satunya saja. Dia fokus di salah satunya. Dia pilih. Jangan daftar sana, daftar sini hanya bermodalkan semangat, namun juga tidak ia laksanakan program pembelajaran yang telah disediakan. Maka hendaknya dia fokus pada satu tempat di mana dia bisa belajar, atau beberapa tempat yang pasti dia memiliki waktu yang dia telah sediakan untuk mempelajari ilmu dari apa yang ia ikuti programnya. Jangan sampai dia tidak melakukannya. Dan ini adalah bentuk kesungguhan. Beda kalau sekedar daftar sana daftar sini tapi tidak ada yang diikuti, ya. Ini justru bukanlah sebuah kesungguhan. Maka hendaknya berhati-hati bagi penuntut ilmu melihat apakah ini sekedar euforia belaka, sekedar semangat belaka, namun justru tidak ada pembuktian akan semangat itu untuk belajar dengan baik. Baik, itu yang ketiga dari kiat dalam mempelajari ilmu syar'i. Kiat yang keempat, yaitu menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Usikum wa iyaya. Ya. kita ini harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri kita ini dari yang namanya dosa dan maksiat. Bagaimana caranya? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat bahwa takwa ini adalah sarana yang paling besar dalam memperoleh ilmu. Ketakwaan merupakan sarana yang paling besar dalam memperoleh ilmu. Seorang penuntut ilmu, dia harus melihat dirinya, sudahkah dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwa ketakwaan adalah sarana yang paling besar dalam memperoleh ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wattaqullaha," dan bertakwalah kepada Allah. "Wa yu'allimukumullah," Allah memberikan pengajaran kepadamu. "Wallahu bikulli syai'in alim," dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. "Wattaqullah," dan bertakwalah kepada Allah. "Wa yu'allimukumullah," Allah memberikan pengajaran kepadamu. "Wallahu bikulli syai'in alim," dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu dalam firman yang lain Allah berfirman, yang tadi itu di surat Al-Baqarah ayat ke-282. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in tattaqullah," jika kamu bertakwa kepada Allah, apa ganjarannya? "Ya ja'al lakum furqana," niscaya Allah, dia Allah akan memberikan al-furqan kepadamu. "Wa yukaffir ankum sayyi'atikum," dan menghapuskan segala kesalahanmu. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," atau "wa yaghfir lakum," dan mengampuni dosa-dosamu. "Wallahu dzul fadlil adzim," dan Allah memiliki karunia yang besar. Apa yang dimaksud dengan "ya ja'al lakum furqana"? Allah menjadikan, memberikan kepada kalian al-furqan. Yang dimaksud dengan al-furqan adalah petunjuk yang dengannya ia bisa membedakan antara yang hak dan yang batin. Dan ini dibutuhkan bagi seorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya ilmu yang dengan pemberian Allah ini, ya, dia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi seseorang itu, dia bisa bedakan yang hak dan yang batil kalau dia punya ilmu. Apa syaratnya? "In tattaqullah," jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Karena itu, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang wafat pada tahun 32 Hijriah, beliau mengatakan, "Sungguh aku mengetahui bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang dilakukannya." Kata Ibnu Mas'ud, "Sungguh aku mengetahui bahwa seseorang itu lupa terhadap ilmu yang pernah dia ketahui dengan sebab dosa yang dia lakukan." Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da'wat Dawa, bahwa seseorang tidak mendapatkan ilmu disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wat Dawa menyebutkan tentang dampak-dampak dosa dan maksiat. Di antara dampaknya adalah seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Maka seorang muslim dan muslimah, dia harus menjauhi dosa-dosa besar, apalagi ia seorang penuntut ilmu. Oleh sebab itu kita harus menjauhi dosa dan maksiat besar maupun kecil. Dan dosa yang paling besar adalah syirik, durhaka kepada kedua orang tua, melakukan bid'ah. Kemudian ya, kita juga mesti menjauhkan dari dosa-dosa besar yang lain. Misalnya makan harta orang lain, hutang yang tidak dibayar. Nah, ini banyak ini masalah hutang ini ya, para penuntut ilmu ini. Kadang kalimat yang keluar, "Afwan, afwan." Si penagih hutang itu ingin Anda bayar hutangnya, bukan sekedar afwan. Maka perlu diperhatikan ini. Kemudian muamalah riba dengan berbagai macamnya. Misalnya bunga bank, kemudian adanya rentenir di tengah masyarakat. Demikian pula dosa besar lainnya, misalnya minum khamar, waliyadzubillah, penuntut ilmu minum khamar, na'udzubillah, narkoba, merokok, cukur jenggot, Ini juga banyak ini yang menuntut ilmu. Jangan mencukur jenggotnya. Ya, Nabi SAW perintahkan kita untuk membiarkan janggut ini. Kemudian makan dan minum dari usaha yang haram, bekerja dengan yang haram, nipu, ya, tidak jujur, akad-akad yang ada pada jual belinya, mengandung yang haram, dilarang oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makan dan minum dari usaha yang haram. Isbal, ini dosa besar, itu memanjakan kaki, memanjakan kain, afwan, atau celana melebihi mata kaki bagi laki-laki, ini juga enggak boleh. Tabarruj bagi para wanita, ya, yang tidak pakai jilbab atau memakai pakaian yang lekuk tubuhnya tampak, auratnya masih tersingkap. Durhaka kepada suami, nah, ini para muslimah juga ini. Jangan durhaka dengan suaminya, walaupun dia penuntut ilmu, dia harus faham ini. Ya. Namimah, nah, suka ngadu domba. Ini banyak nih penuntut ilmu yang hobinya namimah, ghibah, senangnya. Ngadu domba atau membicarakan aib seorang muslim. Kadang disisipi dengan apa? Dusta, bohong, juga dosa besar. Menggunjing, menuduh seorang muslim dengan tuduhan tidak benar, memfitnah seorang muslim, ini dicatat tebal dengan beliau, memfitnah seorang muslim. Ini hati-hati menuntut ilmu ya, apalagi di zaman di tengah-tengah beredarnya maraknya media sosial dengan mudah dilakukan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara hal yang sangat mengherankan, bahwa orang, ya, orang itu ada yang bisa menjaga dirinya dan berhati-hati dari makan makanan yang haram, dari berbuat zalim, dari berzina, dari mencuri, dari minum khamar, dan kepada sesuatu yang haram dan yang selainnya, dia bisa tahan itu. Namun dia sangat sulit untuk menahan gerakan lisannya, menahan lisannya, hingga Anda dapat melihat seseorang yang dianggap faham agama, dianggap zuhud, banyak beribadah, ternyata ia berbicara dengan kata-kata yang tanpa sadar dapat meretakan murka Allah, yang dengan satu kalimat, ya, darinya, dari yang ia keluarkan itu, ia dapat dimasukkan ke dalam neraka, yang dalamnya neraka ini lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim ini adalah sesuatu yang mendasar, ada dasarnya yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu selaras dengan apa yang dikatakan atau apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma fiha ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata, ya, bil kalimah ma yatabayyanu, yang tidak diklarifikasinya, ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, kata-kata yang tidak diklarifikasinya, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Maka hendaknya para penuntut ilmu, dia menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, karena keduanya ini, dosa dan maksiat ini, dapat menghalanginya dalam menuntut ilmu, menghalangi dari keberkahan dan manfaatnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah seorang ulama yang cerdas. Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang ulama yang cerdas. Beliau, Imam Syafi'i ini, telah hafal Al-Quran pada usia di bawah 10 tahun. Dan pada usia remaja, beliau hafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik. Meskipun demikian, beliau masih mengeluhkan jeleknya hafalan kepada Imam Waqi' bin Jarrah. Jadi Imam Syafi'i mengeluhkan jeleknya hafalan yang ada padanya kepada Imam Waqi' bin Jarrah. Sampai Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ini kata siapa? Kata Imam Syafi'i. "Fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Lalu dia mengarahkanku, membimbingku agar meninggalkan maksiat. "Fa akhbarani," dan mengabarkanku, memberitahukan aku, "bi annal ilma nurun," bahwasanya ilmu adalah cahaya. "Wa nurullahi la yuhda lil 'asi," dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Wasiat-wasiat seperti ini hendaknya diulang-ulang oleh setiap penuntut ilmu setiap harinya bila perlu, agar dia dapat mengerem dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam maksiat. Sayang dengan ilmu yang ia pelajari. Siang malam dia pelajari ilmu namun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadz billah. Al-Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i rahimahullah pernah memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, dan nasihat ini menunjukkan perhatian seorang guru kepada muridnya, yaitu Imam Malik. Kata Imam Malik, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya kepada hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Seorang guru perlu perhatian dengan muridnya. Dia lihat muridnya, dia perhatikan kemampuan muridnya, perangai muridnya dengan baik. Dia perlu cermat. Jangan juga seorang guru ini mudah tertipu dengan muridnya. Karena ada juga murid yang tampak baik di kelas, tampak baik dengan pesantren, di luarnya waliyadzubillah. Fa nas'alullah ta'ala an yahdiyana jami'an. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita seluruhnya. Maka dia harus teliti. Dan ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap guru. Maka perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Waqi' bin Jarrah dan apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Yang kedua nasihat ini diberikan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa sesungguhnya dosa dan maksiat itu dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat. Bahkan dia bisa mematikan hati, bisa merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jika di antara kita yang telah berbuat dosa dan maksiat, hendaknya segera bertobat kepada Allah. Karena semua makhluk diperintahkan untuk bertobat. Hingga para nabi pun, para rasul selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah, dia adalah Al-Ghafur, dia maha pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala, dia ada Ar-Rahim, dia yang maha penyayang. Maka kita mesti bertobat, meminta ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan dalam syairnya, Ra'aitu dhunuba tumitul quluba, wa qad yurithu dhulla idmanuha. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إسيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, Ra'aitu dhunuba tumitul qulub. Sungguh aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati. Waqad yurithu dhulla idmanuha, dan terus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan bagi pelakunya. Watarku dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sangat baik bagi dirimu untuk meninggalkan dosa itu. Wa hal afsada dina illa al muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, tidak ada yang merusak agama melainkan para raja, ulama su', ulama yang jelek, dan para ahli ibadah yang tidak berilmu. Perhatikan Al-Imam Ibnu Mubarak melihat bahwa dosa itu bisa mematikan hati, dan terus menerus di dalam dosa ini akan mewariskan kehinaan bagi pelakunya. Sedangkan meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati, dan lebih layak bagi manusia, terlebih penuntut ilmu, untuk meninggalkan dosa. Kiat yang kelima dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita ini sombong. Jangan pula juga kita malu. Apa yang dimaksudkan dengan malu di sini? Bukankah Nabi mengatakan al-haya usyubatun minal iman? Rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Kita akan lihat. Ketahuilah bahwa sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada pada dirinya. Ini disebutkan oleh penulis. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang wafat pada tahun 58 Hijriah pernah berkata tentang sifat para wanita Ansar. Perhatikan, wanita Ansar. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ni'man nisa nisa'ul Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Lam yamna'hunna al-haya'u ayyatafaqqahna fid-din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Para wanita Ansar itu, dia wanita, tapi rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Apa maksudnya di sini? Yaitu para wanita Ansar, mereka ini selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada permasalahan agama yang masih rumit bagi mereka. Jika ada permasalahan agama yang mereka tidak mengerti. Jadi rasa malu itu tidak menghalangi mereka demi menimba ilmu yang bermanfaat. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita. Apa pertanyaan Ummu Sulaim? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah seorang wanita, ini pertanyaan Ummu Sulaim ya, apakah seorang wanita wajib mandi apabila ia bermimpi? Ya, ia mimpi, maksudnya berjima di sini. Rasulullah SAW menjawab, apabila ia melihat air. Maksudnya, seorang wanita itu wajib mandi apabila mimpi berjima. Jadi maksud mimpi itu dia mimpi berjima dan keluar air maninya. Maka ia wajib mandi jika ia dapati air mani setelah terbangun dari tidurnya. Dia dapati. Nah, perhatikan, ini wanita bertanya langsung kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan rasa malu itu tidak menghalanginya untuk bertanya tentang sebuah ilmu, tentang sebuah kebenaran. Maka Imam Mujahid bin Jabbar rahimahullah yang wafat pada tahun 104 Hijriah, beliau mengatakan, la yata'allamu al-ilma mustahyin wala mustakbir. La yata'allamu al-ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu itu dua kelompok, dua orang, mustahyin wa mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong. Malu untuk bertanya, malu untuk mencari kebenaran, malu untuk datang di majelis ilmu. Sekian lama enggak hadir di majelis taklim, merasa berbeda, akhirnya enggak mau datang. Jangan. Ini tidak akan mendapatkan ilmu. Demikian pula kesombongan. Ini juga akan menghalangi seseorang dari ilmu yang bermanfaat. Wahai para penuntut ilmu, lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meninggalkan dakwahnya untuk sementara waktu. Kemudian dia menuntut ilmu kepada Khidir alaihissalam. Lihatlah pula bagaimana Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Hurairah. Lihat bagaimana Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Dan masih banyak contoh lainnya yang menunjukkan bahwa para ulama itu tidak sombong. Para ulama salam tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut ilmu. Kemudian kiat yang keenam. Dan ini kiat yang terakhir kita bahas pada malam hari ini, yaitu kiat dalam menuntut ilmu, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh seorang ustadz, seorang syekh atau guru. Jadi kita ini, para penuntut ilmu, diperintahkan mendengarkan dengan baik, mendengarkan secara seksama. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendengarkan yang baik dan yang mengikuti yang terbaik. Ada di antara para penuntut ilmu yang rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, datang di kajian, hadir di majelis ilmu, namun ia tidak mendengarkan pelajaran yang disampaikan dengan penuh perhatian, sehingga keadaannya ketika ia mendatangi, ketika dia pulang, itu sama dengan keadaan ketika dia mendatanginya. Tidak ada yang di bawahnya, tidak ada yang menjadi tambahan dari ilmu. Dia pulang dengan tidak membawa ilmu syar'i yang disampaikan, karena dia tidak mendengar dengan baik. Apalagi hari ini, kadang sebagian penuntut ilmu syar'i kita berhusnuzan, mungkin sebagian mereka mencatat, mereka menulis di note, di aplikasi untuk mencatat di sebuah Android atau di sebuah gadget yang mereka punya. Namun tidak juga sedikit dari penuntut ilmu, tidak sedikit juga penuntut ilmu yang apa, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan main game mungkin, atau ya berbuat yang tidak ada kaitan dengan ilmu sama sekali. Maka ini hendaknya diwaspadai. Dia harus mendengarkan ilmu itu dengan baik. Jangan juga pandangannya kosong, coret sana, coret sini. Enggak. Didengarkan dengan baik. Belajar ya untuk mendengar. Dan menjadi pendengar yang baik ini tidak gampang. Butuh latihan. Bahkan di antara mereka, ada yang telah menghadiri majelis ilmu selama bertahun-tahun, tapi tidak mendapatkan ilmu dan tidak ada perubahan. Boleh jadi sebabnya apa? Dia tidak dengarkan baik-baik. Para salafus saleh adalah manusia yang sangat antusias terhadap ilmu. Apabila seorang syekh atau guru menyampaikan pelajarannya, mereka perlu mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Para salafus saleh, kalau gurunya, syekhnya menjelaskan ilmu, didengarkan dengan sungguh-sungguh. Imam Az-Zahabi yang wafat pada tahun 784 Hijriah menyebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala dan Tazkiratul Hufal bahwa Ahmad bin Sinan yang wafat pada tahun 256 Hijriah, Ahmad bin Sinan ya, rahimahullah, berkata di dalam majelisnya Abdurrahman bin Mahdi yang wafat tahun 198 Hijriah, tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada pensil yang diraut, dan tidak ada seorang pun yang berdiri, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung atau ya, seolah-olah mereka sedang sholat, tenang, hening, khusyuk mendengarkan ilmu. dengan seksama. Dalam riwayat yang lain, Ahmad bin Sinan mengatakan, tidak ada orang yang berbicara di dalam majlis Abdurrahman bin Mahdi. Tidak ada pensil yang diraut. Tidak ada seorang yang tersenyum. Senyum-senyum itu enggak ada. Bukan berarti dalam majlis ilmu itu tidak boleh ada tertawa kalau ustadznya menyampaikan sesuatu yang spontan gitu ya, secara spontan, bukan dibuat-buat tentunya yang menimbulkan tawa, tapi bukan tertawa yang terbahak-bahak, yang sewajarnya, yang biasa, tersenyum, ada cerita, ada kisah yang dibawakan. Ya, bukan berarti tidak boleh ada itu, boleh saja, cuman tidak berlebihan juga. Dan tidak ada seorang pun yang berdiri, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung atau seolah-olah mereka sedang sholat. Jika ia melihat salah seorang di antara mereka tersenyum atau bercakap-cakap, maka ia memakai sendalnya lalu keluar. Ini pelajaran yang diberikan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama salaf rahimahullahu ta'ala. Kalau ada yang ribut di majelisnya, dikeluar. Seorang penuntut ilmu harus berusaha menjadi pendengar yang baik, mendengarkan yang baik, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, agar ia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَبَشِّرْ عِبَادِي, sebab itu sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Atas apa? Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi didengarkan. Dan kalimatnya yastami'u bukan sekedar yasma'. Dia dengarkan dengan seksama. Itu namanya istama'a yastami'u. Dia dengarkan dengan seksama, dengan penuh perhatian. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merekalah orang yang mempunyai akal yang sehat. Wa ulaika hum ulul albab. Maka inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, sampai pada poin yang keenam dari kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Kita ulangi, yang pertama ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kiat menuntut ilmu, dia memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah, meminta kepada Allah. Yang ketiga, setelah dia mengikhlaskan niat, dia meminta kepada Allah, dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Yang keempat, dia menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat ini harus ia jauhkan, dan ini menjadi sebab ya seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu bertakwa. Yang kelima, tidak boleh sombong, tidak boleh juga malu dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, yaitu mendengarkan dengan baik pelajaran yang diberikan oleh seseorang yang mengajarkan ilmu, baik dia itu ustaz, syekhkah atau guru, maka dia dengarkan dengan baik. Maka ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk hidup di atas iman, di atas tauhid dan di atas sunnah. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas iman, di atas Islam dan di atas sunnah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam penyakit yang berbahaya, dan mengangkat wabah COVID-19 dari berbagai belahan dunia, terlebihnya di negeri ini dan negeri kaum muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.